Satu lagu terbaru di sini bareng Scorpio sudah Rembulan. Ya baik, gue ucapin selamat siang buat semuanya. Selalu urepku dengan kesedihan hatimu.